kecobaan. Tenang, tak semua keinginan kan terpenuhi. Jatuh berdiri dan melangkah lagi. Halangan tidak hentikan sebuah perjuangan. Kuatkan hati, jejakkan langkah kaki. Mari meraih cita. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat lagi. Setiap masalah selalu akan ada solusi. Senyum ikhlas dan kuatkan hati, yakinkan diri. Meraih mimpi, wujudkan prestasi. Tenang, tak semua keinginan kan terpenuhi. Jatuh berdiri dan melangkahlah lagi. Halangan tidak hentikan sebuah perjuangan. Kuatkan hati, jejakkan langkah kaki. Mari meraih cita. Inna, mohon beri putra. Lihat masalah, ada jalan. Inna malu serius loh, yakin kau pasti bisa dapatkan jalannya. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat lagi. Setiap masalah selalu akan ada solusi. Senyum ikhlas dan kuatkan hati, yakinkan diri. Meraih mimpi, wujudkan prestasi. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat lagi. Setiap masalah selalu akan ada solusi. Senyum ikhlas dan kuatkan hati, yakinkan diri. Meraih mimpi, wujudkan prestasi. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat lagi. Setiap masalah selalu akan ada solusi. Senyum ikhlas dan kuatkan. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat lagi. Setiap masalah selalu akan ada solusi. Senyum ikhlas dan kuatkan hati, yakinkan diri. Meraih mimpi, wujudkan prestasi. Bangkit berdiri, lanjutkan semangat.